هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang benteng telinga, di mana syaitan dan bala tentaranya berusaha untuk menguasainya supaya bisa mudah merusak dan mengendalikan manusia. Sampai telah kita jelaskan bagaimana syaitan memerintahkan kepada bala tentaranya ketika sudah menguasai benteng telinga, jangan sampai masuk ke dalam benteng ini ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ucapan Rasulnya atau ucapan para penasehat. Yeah. Jadi menghalang-halangi dari mendengarkan ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan-ucapan yang memberikan nasihat dan ucapan-ucapan bermanfaat yang lainnya. Dan syaitan mengatakan lagi kepada bala tentaranya, kalau seandainya kalian kalah, tidak bisa mencegahnya. Yeah. Sehingga masuk ucapan dari kalamullah atau ucapan dari sunnah Nabi SAW. Yeah. Maka halangilah untuk memahaminya dengan benar. Halangilah untuk mentafakuri dan mentadaburinya. Yeah. Halangi supaya tidak mentafakurinya, supaya tidak mentadaburinya, hanya lewat saja, tidak memberikan pengaruh terhadap dirinya. Yeah. Atau halangi dengan pemahaman yang salah. Ya. Yeah. Supaya memahami kebalikannya, atau dengan cara menakut-nakutinya bahwasanya perkara itu perkara yang sulit, susah untuk dikerjakan. Nah, halangi bahwasanya jiwa ini, diri ini tidak mampu melaksanakan perintah-perintah tersebut. Perintah ini perintah yang berat. Yeah. Diri ini lemah untuk memikul dan menjalankannya. Ini merupakan bisikan syaitan. Jangan diikuti. Yeah. Ketika masuk pada telinganya perintah-perintah dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, syaitan membisikkan bahwasanya perintah ini perintah yang sulit, susah untuk dilakukan. Perintah yang memberat-beratkan diri agar manusia meninggalkan perintah tersebut. Yeah. Atau sebaliknya, menggambarkan perintah itu perintah yang sifatnya rendahan. Yeah. Perintah yang terlalu rendah. Nah, padahal diri ini harus disibukkan dengan perkara yang lebih tinggi ya, kedudukannya di tengah-tengah manusia. Ini bisikan-bisikan syaitan. Di sisi lain membisikkan bahwa perintah tersebut berat, sulit untuk dilakukan, supaya menjauhinya. Di sisi lain lagi membisikkan bahwa perintah itu perintah yang sifatnya rendah, lebih baik menyibukkan diri dengan perkara yang lain yang lebih tinggi nilainya di tengah-tengah manusia. Ya, perkara yang lebih mulia di tengah-tengah manusia, perkara yang lebih unik di tengah-tengah mereka. Nah, ini bisikan-bisikan syaitan. Ya, lebih baik kita sibuk dengan perkara yang diterima oleh orang banyak. Ya, daripada membicarakan atau melakukan perkara yang tidak diterima oleh orang banyak. Ya, lebih baik sibuk membahas politik, ini diterima oleh orang banyak, daripada membahas tentang akidah, daripada membahas tentang tauhid. Ini bisikan-bisikan mereka. Ya, ketika mengamalkan sunnah, ya, digambarkan itu perkara yang rendah. Nah, manjangkan janggut misalkan, wah itu kayak kambing. Nah, baju celana cingkrang misalkan, tidak isbal di atas mata kaki, itu kayak orang kebanjiran. Yang jelas digambarkan perintah-perintah tersebut sebagai perbuatan yang rendah. Nah, membisikkan supaya melakukan perkara-perkara yang peminatnya banyak. Nah, adapun kebenaran ditinggalkan dengan alasan peminatnya sedikit. Ya, yeah. Menyampaikan kebenaran ini berisiko. Ini pun bisikan-bisikan syaitan. Berisiko, bisa menyebabkan permusuhan. Ya, yeah. Kalau menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, ini berisiko akan ada yang memusuhi. Ya, yeah. Ini yang digambarkan oleh syaitan supaya orang meninggalkan kebenaran. Ya, sehingga syaitan memasukkan kebatilan kepada seseorang, ya, dalam bentuk sesuatu yang memikat dan menggiurkan. Sementara mengeluarkan kebenaran dalam bentuk sesuatu yang tidak disukai dan sesuatu yang berat. Ya. Ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, mau melaksanakan sunnah ini, mau melaksanakan sunnah itu, dibisikan ini berat, ini berisiko, gak usah, tinggalkan saja. Ya, yeah. Ketika mau terdengar kepadanya hadis misalkan tentang memanjangkan janggut, ini berisiko, gak usah, nanti akan dicemooh oleh orang-orang. Ya, yeah. Ketika mendengar syariat tentang hijab misalkan bagi perempuan, cadar misalkan, oh ini jangan, ini berisiko, nah dicemooh oleh keluarga, dicemooh oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Begitulah syaitan membisikkan kepada manusia terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan sebagai sesuatu yang sulit, sebagai sesuatu yang memberat-beratkan jiwa. Ya. Di sisi lain kadang-kadang menggambarkan perintah-perintah tersebut sesuatu yang rendah. Ya. Tidak usah dilakukan. Ini bisikan-bisikan syaitan. Kita lanjutkan. Wa idza syi'ta an ta'rifa dzalika fanzur ila ikhwanihim min syayatinil insi. Apabila engkau ingin mengetahui hal itu, maka perhatikanlah kepada saudara-saudara mereka, teman-teman mereka dari kalangan syaitan manusia. Ya, syaitan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Asyayatinul jin wal ins. Ya. Sehingga telah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ya. Perhatikan kepada teman-teman mereka dari kalangan syaitan manusia. Kaifa yukhrijuna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar fi qalbi kasratil fudul. Bagaimana mereka mengeluarkan perkara amar ma'ruf dan nahi munkar dalam bentuk banyak ikut campur urusan orang lain. Ini anggapan syaitan dari kalangan manusia tadi. Tentang amar ma'ruf nahi munkar itu ikut campur terhadap urusan orang lain. Intinya mereka menganggap gak usah amar ma'ruf nahi munkar, ini ikut campur kepada urusan orang lain. Biarkan dia yang bermaksiat, gak usah diingkari kemaksiatannya, gak usah ditegur, biarkan saja. Dia kok yang melakukan, gak usah ikut campur urusan orang lain. Ini pemahaman yang salah tentunya tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini bisikan syaitan tadi. Telah kita jelaskan sebelumnya. Membisikkan perintah-perintah Allah itu sebagai sesuatu yang sulit, susah, atau dianggap sebagai sesuatu yang rendah. Amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai ikut campur terhadap urusan orang lain. Padahal kita ketahui bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini bagian dari agama. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Allah menyebutkan bahwasannya sahabat-sahabat Nabi itu adalah khairu ummah, umat yang paling baik. Yang dikeluarkan bagi manusia, apa sebabnya? Sebabnya dikarenakan kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Tapi mereka menganggap amar ma'ruf nahi munkar ini ikut campur terhadap urusan orang lain. Padahal Nabi SAW menyebutkan ancaman-ancaman ketika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara ancamannya ketika Allah timpakan adab, adab tersebut akan menyeluruh kepada seluruh orang yang ada di tempat tersebut, ya, baik yang melakukan kemungkarannya atau yang tidak melakukannya ketika mereka diam, tidak mengingatkan, tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna ammunkarin fa'alu. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas, tapi mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang dilakukannya. Ya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka perbuat. Alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Ya, sebab laknat ya yang Allah timpakan kepada sebagian Bani Israel tadi. Apa sebabnya? Mereka tidak menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tapi syaitan tadi membisikkan kepada manusia amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai bentuk ikut campur terhadap urusan orang lain. Supaya apa? Supaya manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar bukan ikut campur terhadap urusan orang lain. Yeah. Tapi sebagai bentuk nasihat, memperingatkan. Dan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Yeah. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Ini yang diajarkan dalam syariat, bukan membiarkan kemungkaran. Yeah. Kesyirikan dibiarkan, kekafiran dibiarkan, kemaksiatan, kebid'ahan dibiarkan. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita membiarkan perkara-perkara tadi, diancam dengan laknat sebagaimana menimpa Bani Israel. Yeah. Bahkan diancam dengan adab yang menyeluruh, tidak hanya kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, jadi tadi ya, syaitan menggambarkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk ikut campur terhadap urusan orang lain. Ya. Dan ini terjadi tatkala ada orang yang melakukan kemungkaran, kemudian diingatkan, ya, ditegur, padahal teguran yang baik. Berikan nasihat pada nasihat yang baik. Orang ini mengatakan, apa urusanmu ikut campur terhadap urusan orang lain? Ya, gambaran yang salah tentang amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai bentuk ikut campur terhadap urusan orang lain. Padahal ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk kasih sayang kepada saudaranya. Mengingatkan saudaranya jangan sampai terjatuh kepada kesalahan dan dosa yang menyebabkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tatabbu'i aurat atharatin nas. Dan dianggap amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Padahal beda antara mencari-cari kesalahan orang lain dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mencari-cari kesalahan orang lain tidak boleh. Ya, kita memata-matainya, ya, memata-matai orang tersebut gerak-geriknya. Kemudian tatkala kita tahu kesalahannya, kita sebarluaskan kesalahannya. Ini tidak boleh. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun memperingatkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Ya, su'udzon. Dikarenakan sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Ini disebutkan tiga dosa yang berurutan. Dan tiga dosa ini disebutkan oleh para ulama sebagai da'ul ukhuwah, racun persaudaraan, racun pertemanan. Yang pertama su'udzon, buruk sangka. Buruk sangka kepada orang yang zahirnya baik, ini tidak boleh. Ketika seorang buruk sangka diikuti dengan kejelekan yang berikutnya, yaitu memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Dicari-cari kesalahannya. Ya, namanya manusia, ya pasti ada kesalahan. Kita pun kalau dicari-cari kesalahannya, pasti ada kesalahan pada diri kita. Kita manusia, makhluk yang banyak terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Sehingga berurutan, berawal dari su'udzon, kemudian setelah itu mencari-cari kesalahannya, kemudian setelah itu menggibahinya, membicarakan kejelekannya. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat tadi berurutan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang berikutnya, wala tajassasu, jangan kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Sehingga tiga dosa ini disebut dengan tadi da'ul ukhuwah, racun persaudaraan. Persaudaraan akan rusak. Pertemanan akan rusak kalau seandainya ada tiga sifat ini. Buruk sangka, mencari-cari kesalahan, kemudian menggibahi. Adapun awal ma'ruf nahi mungkar bukan termasuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kita sebutkan tadi sebagai bentuk nasihat. Mengingatkan orang lain. Dari kemungkaran-kemungkaran, jangan sampai melakukannya dan mengulanginya lagi. Mengingatkan orang lain supaya bertobat dari kemungkaran-kemungkaran. Wa ta'arrudi minal bala'i lima la yutiqah. Dan juga dianggap amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk memberat-beratkan diri. Dari perkara yang tidak mampu untuk menanggungnya. Sekali ini gambaran-gambaran syaitan dari kalangan manusia. Wa ilqa'il fitan bainan nas, dan juga menganggap amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk menebarkan fitnah di antara manusia. Sehingga enggak usahlah amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka. Ini bisa menyebabkan fitnah. Ikut campur urusan orang lain. Bisa menyebabkan pecah belah menurut mereka. gak usah amar ma'ruf nahi munkar, ini bisa menyebabkan berpecah belah. Kalau berpecah belahnya antara yang hak dan yang batil, memang seperti itu keadaannya. Yang hak dan yang batil dia bisa bersatu. Nah, dan amar ma'ruf nahi munkar ini tadi memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bukan memecah belah al-haq, bukan. Naam. Buat apa kita bersatu tapi di atas kebatilan? Ini persatuan yang semu. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Allah sebutkan, kalian mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Orang-orang kafir, mereka itu bersatu ketika memusuhi kaum muslimin. Mereka bersatu ketika melawan kaum muslimin, padahal hati-hati mereka bercerai-berai. Yang satu ingin kekuasaan, yang satu ingin mendapatkan harta dunia, yang satu niatan-niatan yang lainnya yang jelek. Di antara kaidah ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Kita saling tolong-menolong terhadap perkara yang kita sepakati. Perkara yang kita sepakati, kita saling tolong-menolong. Tapi sebagian kita memberikan uzur kepada sebagian yang lainnya terhadap perkara yang kita berselisih padanya. Lihat kaidah ini kalau dilihat secara sepintas, wah seakan-akan bijak. Seakan-akan bijak. Saling tolong-menolong terhadap perkara yang kita sepakati dan saling memberikan uzur pada perkara yang kita tidak sepakati, yang kita berselisih padanya. Sepintas seakan-akan bijak. Padahal dalam prinsip ini berupaya untuk menghilangkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan artian, kalau kita berselisih dalam masalah tauhid, sebagiannya meminta-minta ke kuburan, bertawasul dengan kuburan, kita berselisih, berikan udur kepada mereka. Lihat kaidah ini, kaidah batil. Masa yang semacam ini berikan udur? Masa kesyirikan, kekafiran diberikan udur? Jadi kaidah tadi menghilangkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan berikan udur pada perkara yang kita disepakati. Kalau yang tidak disepakatinya berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan kekafiran, kebid'ahan, apakah kita biarkan? Ya tentunya tidak. Harus kita ingatkan, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kaidah tersebut tadi, kaidah ikhwanul muslimin. Ini ingin menghilangkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Ini bisikan-bisikan syaitan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tadi ketika sampai ke telinga tentang syariat amar ma'ruf nahi munkar. Dibisikan oleh syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini bentuk ikut campur terhadap urusan orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar ini bentuk mencari-cari kesalahan orang lain. memberat-beratkan diri dengan perkara yang tidak mampu. Amar ma'ruf nahi mungkar ini menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Wa nahwi dzalika dan yang lainnya. Apa tujuannya? Supaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bayangkan dengan bayangan-bayangan yang jelek tadi. Ya. Wa yukhrijuna ittiba'a sunnati wa wasfa rabbi ta'ala bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi qala bit tajsim wat tashbih wat taqyib. Dan mereka mengeluarkan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa wasfa rabb, dan mensifati Rabb Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan dengan apa yang disebutkan, disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam bentuk tajsim. Ya, tajsim menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jasad, tubuh, wa tashbih, dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa taqyim, ya, dan mempertanyakan bagaimananya, ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam masalah asma wa sifat. Nah, mereka mengatakan kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini melazimkan tajsim. Melazimkan Allah itu memiliki jasad sebagaimana manusia. Allah memiliki tubuh sebagaimana manusia. Ya. Dan mereka mengatakan, kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, melazimkan tasbih. Ya. Bahwa sifat-sifat Allah tersebut sama serupa dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ya. Ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, mereka membawa syubhat ini, ya, untuk mentalbis. Nah, mentalbis, memutarbalikan, menipu orang-orang yang tidak paham tentang masalah ini. Ya. Padahal menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan akidah ahlu sunnati wal jamaah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sebutkan tentang dirinya dan sebagaimana apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Tanpa menolaknya. Min ghairi ta'til. Ya. Yeah. Tanpa menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Nah, wala tamsil, tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Yeah. Wala ta'wil, dan tanpa merubah-rubah makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wala taqyib, dan juga tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahlu sunnati wal jamaah. Yeah. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, tapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, ditetapkan tanpa menolak. Kenapa? Al-Quran menyebutkannya. Yeah. Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. tanpa mempertanyakan bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, apakah ada jari-jarinya, apakah ada ruas-ruas jarinya, tidak mempertanyakannya. Ya. Cukup mengimaninya saja. Nah, ini ahlu sunnati wal jamaah. Tapi ahlu bid'ah ya menggambarkan tatkala seorang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, oh ini terjatuh kepada tasbih. Ya. Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, lihat ketika seorang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bisikannya, kalau engkau tetapkan tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti engkau serupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau engkau tetapkan sifat mendengar bagi Allah, berarti engkau serupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Padahal akidah al-sunnah dia seperti itu. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dalilnya mana? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Di awal ayat Allah sebutkan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam lanjutan ayat tadi Allah menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Tatkala kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak melazimkan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun anggapan mereka, dengan menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan sifat Allah tadi tangan, misalkan, mereka menuduh kita, kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dikarenakan makhluk pun memiliki tangan. Padahal tidak seperti itu. Kita menetapkan nama-nama dan sifat, tapi kita pun meyakini bahwasannya sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluknya. Sifat Allah penuh dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Adapun sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Nah, memang makhluk pun memiliki sifat mendengar, Allah pun memiliki sifat mendengar. Tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sempurna. Allah mendengar segala sesuatu. Ucapan makhluk-makhluk yang hidup, bahkan sekalipun ucapan makhluk-makhluk benda-benda yang mati, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tusabbihullahu samawati sab'u. Allah mendengarnya. Nah, langit-langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarnya. Jadi perlu penuh dengan kesempurnaan. Allah mendengar ucapan-ucapan bisik-bisik, ucapan-ucapan rahasia, Allah mendengarnya. Kalau pendengaran makhluk, banyak kekurangannya. Kita mendengar kalau ada suara yang jelas. Kalau suara dari jauh sana, kita enggak bisa mendengarnya. Atau orang dekat, dekat dengan kita, tapi suaranya bisik-bisik, kita pun tidak mendengarnya. Tapi jeleknya pemahaman mereka, menganggap dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Sehingga dikarenakan mereka menganggap dengan menetapkan Allah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berbahaya. Ya. Sampai kepada menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada, tapi enggak punya nama-nama, enggak punya sifat-sifat. Ya. Padahal perkara yang kita ketahui bersama, sesuatu yang ada itu mesti memiliki sifat-sifat. Ya. Sesuatu yang ada pasti memiliki sifat-sifat. Ya. Minimal sifatnya ada. Ada itu kan sifat. Nah, ya. Kalau menyatakan Allah itu ada tapi tidak memiliki sifat-sifat, secara langsung dia menyatakan Allah itu tidak ada. Kenapa yang ada itu mesti memiliki sifat? Sekalipun itu benda mati, misalkan, ya, gelas, misalkan di hadapan kita ini, ya, apa sifatnya? Keras, misalkan. Nah, apa sifatnya? Pecah, misalkan. Ada sifatnya. Ya, walaupun benda mati. Nah, sementara mereka menyatakan Allah itu ada tapi tidak memiliki sifat-sifat. Ya. Berarti menyatakan Allah tidak ada. Kenapa kalian menolak sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Anggapan mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Salah pendapat ini. Yeah. Kita menetapkan sifat-sifat bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dikarenakan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Ya. Yeah. Yang jelas tadi, syaitan dari kalangan jin dan manusia, nah, yeah, membisikkan, yeah, tatkala masuk ke telinga tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yeah, dianggap bahwasannya dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yeah. Dianggap tajzim, mujassimah. Yeah. Menganggap Allah memiliki badan, jasad, sebagaimana manusia. Nah, padahal telah kita jelaskan, menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dikarenakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Wallahu'alam isawab. Yeah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih berkaitan dengan masalah ini. Yeah. Lihat upaya syaitan untuk menyesatkan manusia, ya, dari kebenaran. Nah, digambarkan kebenaran itu sesuatu yang batil, sementara kebatilan digambarkan sebagai sesuatu yang hak. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.